Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid. Masuk bab minasyirki ayastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mana al-istighosah? Ya, kita telah sering mendengar kata ini, istighosah, ya, sangat populer. Bahkan ya, kalau mau ujian saja anak-anak di sekolah itu terkadang melakukan istighosah di sekolahnya. Ya. Sebenarnya apa sih mana al-istighosah? Ya. Istighosah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Hiya talabu ghaus wa hiya izalatu syiddah. Makna istighosah adalah talabul ghaus. Meminta ala ghaus, yaitu meminta dihilangkan, ya, asyiddah, kesusahan, kesulitan, ya, atau perkara yang berat, musibah yang berat. Ini itu makna istighosah, ya, memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihilangkan, ya, perkara-perkara yang menyusahkan, yang memberatkan. Nah, al-farku bainal istighosah wa du'a, ada perbedaan antara istighosah dan doa. Anal istighosah latakunu illa minal makrub. Istighosah tidaklah dilakukan, ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali pada keadaan yang makrub, ini perkara yang berat, musibah yang besar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihilangkan perkara tersebut, perkara berat tersebut, maka permohonan ini dinamakan istighosah. Wa ad-du'a a'amu min istighosah. Adapun doa lebih umum, ya, kita meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu doa. Tidak bisa dikatakan istighosah. Kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala dihindarkan dari suatu perkara, yang perkara itu suatu yang tidak disukai, tapi bukan perkara yang berat, ya, bukan perkara yang mencekam, dikatakan doa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan istighosah. Ini ketika terjadi atau ketika malam di mana besoknya terjadi pertempuran Badar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah kaum musyrikin alfan sekitar 1000 orang. Beliau melihat begitu banyaknya kaum musyrikin, dan ketika melihat kaum muslimin hanya sekitar 300 orang. Masa sedikit? Ya. Maka pada malam harinya, ini besoknya terjadi pertempuran Badar, pada malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni anshaduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Fa akhada Abu Bakr biyadihi faqala hasbuka ya Rasulullah. Faqad alhahta ala rabbika wa huwa fid dar'i wa huwa yaqul sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur balis sa'atu ma'idukum wassa'atu adha wa amar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam pertempuran Badar, ya Allah, sungguhnya aku memohon menagih kepadamu janjimu, aku mohon kepadamu kalau seandainya engkau tidak menyelamatkan hadil asobah, pasukan ini, pasukan kaum muslimin, sungguhnya engkau tidak akan lagi diibadahi setelah itu. Kalau seandainya engkau hancurkan pasukan kami pada pertempuran besok, niscaya engkau tidak akan lagi diibadahi di muka bumi. Ya, beliau berdoa berulang-ulang sampai sebutkan dalam riwayat yang lain, selendang beliau terjatuh. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, cukup wahai Rasulullah, sungguh engkau telah memohon kepada Rabbmu dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memakai baju besi beliau. Kemudian beliau pun keluar sambil membacakan ayat, membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, ya. Maka mereka akan menghancurkan pasukan tersebut, wa yuwalluna dubur, dan akan cerai-berai, lari pontang-panting pasukan tersebut. Balisa atau mu'adukum, tapi semuanya tempat mereka, janji mereka, balasan mereka yang sebenarnya adalah nanti pada hari kiamat. Nah, itu keadaan atau diantara contoh istighosahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam pertempuran Badar, yang di mana beliau melihat kaum muslimin sangat sedikit dan melihat orang kafir dengan persenjataan yang lengkap begitu banyak. Ya, doa seperti itu dikatakan istighosah. Ya, apakah istighosah dilakukan beramai-ramai? Ya, secara zahir hadis ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sendiri. Ya, di tengah malam ketika beliau selesai sholat malam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laqad ra'ayna lailata badrin wa ma fina insanun illa na'im ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli ila sajarah wa yad'u hatta asbaha. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sungguh kami telah menyaksikan malam Al-Badar, ini malam pada pertempuran Badar, tidak ada seorang pun dari kami yang terbangun pada saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat malam, ya, menghadap sebuah pohon, bersutrohkan sebuah pohon, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Ini menunjukkan bagaimana istighosahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah istighosah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian amaliyah kita berkaitan dengan istighosah kurang mencocoki ya. Ketika dilakukan secara bersama-sama. Bukannya para sahabat yang tidak berdoa, bukan, tetapi dari sisi bersama-samanya ya. Sebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan istighosah sendirian di malam hari ya. Seperti itu ya. Untuk atau berdoa dalam kondisi yang memang benar-benar menegangkan ya. Perang Badar. Nah, Allah alam bisawab, apakah sampai dikatakan istighosah ketika besoknya mau ujian, misalkan ujian matematika ya, atau ujian yang lainnya, sehari sebelumnya anak-anak dikumpulkan kemudian sama-sama beristighosah itu ya. Ini perlu dilihat apakah yang seperti ini. Nah, kalau mau berdoa silahkan berdoa sepertiga malam yang terakhir, mudah-mudahan ujiannya berhasil. Kalau dianggap ujian itu adalah perkara yang penentu kehidupan ya. Kalau saya enggak lulus tahun ini berarti tidak ada lagi masa depan bagi saya, misalkan menganggap suatu ini ya, mungkin bagi dia itu suatu perkara yang besar sehingga doa pada saat itu dianggap istighosah. Silakan lakukan sebagaimana Rasulullah di malam hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Itu di antara praktek istighosah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan bab ini adalah bab minasyirki. Bab termasuk kesyirikan ayastaghitsa bighairillah, beristighosah kepada selain Allah. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah adalah beristighosah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beristighosah kepada selain Allah adalah syirik. Atau berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Nah, karena istighosah bagian dari doa, hanya lebih khusus. Kalau doa lebih umum. Fakulu istighosah du'aun walaysa kullu du'ain istighosah. Setiap doa adalah, setiap istighosah adalah doa. Tetapi tidak setiap doa itu dikatakan istighosah. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, min anwa'i syirki, di antara jenis-jenis kesyirikan, kata beliau, talab al-hawa'ij minal mawta, adalah meminta sesuatu dari mayit. Ya, dan insya Allah kita akan sebutkan nanti dalil-dalil dari Al-Quran. Ini kita awali dengan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang memohon, meminta kebutuhan-kebutuhan dia, hajat-hajat dia kepada orang yang sudah meninggal. Wal istighosah bihim, beristighosah kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Watawajjuh ilaihim, bertawajjuh ya, menghadapkan mukanya kepada mereka. Wa hadza aslun syirkun al-alam, ini adalah pokok kesyirikan di dunia ini. Fa innal mayta qad inqata'a amaluhu, karena mayit ya telah terputus amalannya ya. Makanya kalau kita menyebutkan nama orang yang sudah meninggal, kita katakan rahimahullah, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kenapa? Mayit itu sudah enggak memiliki apa-apa lagi kecuali harapan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kita doakan ketika mendengar orang sudah meninggal, misalkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ya. Karena sehebat apapun dia di dunia, ketika sudah meninggal ya, yang bisa dia harapkan hanyalah rahmat dari Allah. Karena apa? Dia sudah tidak bisa beramal lagi ya. Selesai amalannya, tinggal dihitung. Kalaupun dia mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu, hanyalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hidup di dunia mendoakan ya, semua mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mayit telah terputus amalan dia. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Mayit tidak bisa memberikan manfaat ataupun menghindarkan mudarat bagi dirinya, bagi mayit itu sendiri. Ya. Fadlan amman istaghatha bihi aw sa'alahu ayashfa'alahu ila Allah. Kalau buat diri sendiri saja mayit tersebut tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat, tentu lebih-lebih ya memberikan manfaat atau menolak madarat kepada orang lain, apalagi orangnya sudah beda alam. Ini orang hidup, mayit di alam sendiri, alam barzah. Naam. Wa hadza bil jahlah bisyafi wal masyfu'in lahu. Ini kejahilan ya, orang yang minta syafaat terhadap mayit. Naam. Wa sayati tatimul kalam min hadzal bab syafa'ah insyaallah, dan pembahasan masalah syafaat insyaallah pada babnya nanti. Kemudian seperti biasa penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala rahimahullah taala wa qawlu taala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Wa ayyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa ayyuridka bikhairin fala rada li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kata penulis rahimahullah taala untuk menguatkan atau menjadikan apa yang beliau bawakan bahwasanya beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jelas ayat ini pada surat Yunus ayat 106 dan 107. Ya. Wala tad'u min dunillah, janganlah kalian tad'u berdoa, meminta, beribadah ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat kepadamu. Jangan. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melarang. Wala tad'u. Ayat ini sangat jelas. Difahami bagi orang yang mengerti bahasa Arab. Yeah. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta, dan jika engkau melakukannya, tetap berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal makhluk tersebut tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Fa innaka idzam minaz zalimin. Kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Termasuk orang-orang yang zalim. Berkata Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir fi hadzal ayah. Al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir, beliau seorang mufassir ya, menyebutkan tafsir ayat ini. Yaqulu ta'ala zakarahu wala tad'u ya Muhammad min duni ma'budika. Beliau menerangkan makna wala tad'u min dunillah, janganlah engkau ya, berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u ya Muhammad, janganlah engkau berdoa wahai Muhammad. Ini ayat ini yang menjadi khitab yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. janganlah engkau berdoa kepada selain Allah wahai Muhammad. Ini yang dilarang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada selain Allah. Apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau berdoa wahai Muhammad kepada selain sesembahanmu ini Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain yang engkau sembah. Jangan engkau berdoa kepada zat yang tidak menciptakanmu. Sedikitpun yang tidak bisa memberikan manfaat. Fi dunia wala fil akhirah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan. Wala yadurka fi dini wala dunia. Yang tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan meminta kepada makhluk seperti itu. Fa innaka naam yani bidzalika al ilah wal asnam, ini jangan engkau berdoa meminta kepada makhluk yang tidak menciptakanmu, tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepadamu, kepada sembahan-sembahan yang lain selain Allah, berhala-berhala. Wala ta'budu harajian naf'aha aw khaifan daraha, jangan engkau beribadah, engkau berdoa kepada mereka mengharapkan mendapatkan manfaat kalau berdoa kepada mereka, atau berdoa kepada mereka karena takut. Fa inna halatan fa wala qad, karena mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Fa in fa'ata dzalika fadawatuha min dunillah. Fa'in fa'alta zalika fada'wataha min dunillah. Kalau engkau lakukan itu, ya, engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, fa'innaka idzan minal zalimin. Maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yaqul minal musyrikin billahi az-zalimi nafsih. Ini engkau termasuk orang-orang musyrik yang menzalimi dirimu sendiri. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berdoa beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang ke-107. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kasyifa lahu illahu. Jika engkau, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu mudarat, suatu kesusahan, fala kasyifa lahu illahu, maka sungguhnya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, kesusahan, kejelekan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuridka bi khairin, dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadamu, fala radda li fadli, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kebaikan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, kepadamu. Fa innahu al-munfarid bil mulki wal qahr, kan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat sendirian yang memiliki alam ini, yang maha mampu memaksa wal atau wal mana, yang bisa memberikan, bisa menolak, hanya Allah. Wadur wa naf, memberikan kebaikan, memberikan kejelekan. Duna kula masiwa, adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Fal yaza min zalika ayakuna wal mad'u wahdah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita, yang memberikan kebaikan pada kita, ya, yang menolak keburukan pada kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa, ya, menolak kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak kita mintai. Ya, kita berdoa padanya. Fa innal ibadah la tasluhu ila limalikal dari wa naf. Karena sungguhnya ibadah ya, tidak boleh diberikan kecuali kepada yang memiliki seluruh alam semesta ini, kecuali kepada yang zat yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Ya. Adapun yang tidak bisa memberikan apa-apa, buat apa kita meminta? Wa maha ula al musyrikun fataqadu fi ahli kubur wal masyahid ma huwa a'dhu min zalika. Adapun orang-orang musyrikun, mereka berkeyakinan bahwasanya penghuni kubur, orang-orang yang sudah dikubur, sudah meninggal, memiliki kemampuan untuk bisa memberikan apa yang mereka minta, bisa menolak kejelekan yang datang pada mereka. Faja'aluhu lahum nasiban min at-tasarruf wa tadbir. Mereka menganggap puasanya para penghuni kubur itu bisa ya melakukan hal-hal tersebut, mengatur alam semesta ini. Maka itu ada perkara yang salah dan keliru, dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, bahwasanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya termasuk kesyirikan. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Ankabut ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah, kalian mintai doanya. Ya. Ini kalian berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Tidak bisa memberikan kepada kalian rizki. Ya. Datang ke kuburan ini, datang ke gunung ini, datang ke selokan ini, ke pohon ini, doa meminta agar diberikan rezeki, agar diberikan kekayaan, agar dimudahkan jodoh, agar dimudahkan cari pekerjaan dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan kepada kalian rezeki. Kemudian Allah katakan fattahu 'indallahi rizqa. Maka carilah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fadhahu ay fatlubu. Kata Imam Ibnu Katsir, carilah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ay la inda ghairihi, jangan nyari ke yang lain. Li'annahu maliku lahu, karena Allah lah pemilik rezeki itu. Kalau kita yakin, dan kita yakin alhamdulillah, kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala pemilik rezeki tersebut, minta pada pemiliknya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhu la yamliku syai'an, ada pun yang lainnya tidak memiliki sedikit pun ya. Maka sangat bodoh sekali ya, orang yang mengetahui pemilik segala rezeki adalah Allah, justru minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa'buduhu ay akhlasuhu lahu al-ibadah wahdahu la syarikalah, dan ikhlaskanlah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Alama an'ama alaikum, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Ini pada hari kiamat kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas atas setiap amalan yang kalian lakukan. Kalau kalian bawa amalan yang baik ketika di dunia, Allah akan balas dengan amalan baik, dengan balasan yang baik. Kalau di dunia beramal dengan amalan yang jelek, Allah pun akan balas amalan kalian dengan amalan yang jelek. Nah, kemudian juga penulis rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu ta'ala wa man adallu miman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirun. Kemudian beliau juga membawakan tentang syiriknya berdoa beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah ayat dari surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu miman yad'u min dunillah?" Maka siapakah yang lebih sesat? Bagaimana celaan Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah? Dikatakan zalim, ya. Sekarang dikatakan waman adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat? Bukan saya yang ngomong, Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak percaya silakan lihat surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang dia berdoa kepada selain Allah? Mala yastajibu lahu, padahal mereka tidak bisa mengabulkan doa dia. Ila yaumil qiyamah, walaupun sampai hari kiamat. Ya, berdoa terus. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka, orang-orang mati yang diminta tersebut, ya, mereka tidak peduli. Mereka lalai dari doa, dari permintaan orang-orang hidup tersebut. Ya karena memang tidak mampu. Ya. Jangankan memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Ya. Ya. Kepada orang lain. Buat diri sendiri saja, dia tidak bisa memberikan manfaat. Karena sudah terputus amalan dia. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan. Dan ketika manusia dikumpulkan, ini kata Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan, dan ketika manusia dikumpulkan, ya nanti pada hari kiamat, ya, semua manusia dikumpulkan, ya, yang dulunya ini suka berdoa kepada si ini, nah nanti ketemu, dikumpulkan, ya. Kanu lahum a'daan, nanti justru mereka pada hari kiamat saling bermusuhan, menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Loh, saya dulu dunia mencintai kamu loh, sama-sama saya minta saja ke kamu, kamu udah mati. Nah, nanti di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala malah menjadi musuh. Wa kanu bi ibadati rabbihim kafirin, dan mereka, ini orang-orang yang diminta, ya, doanya diminta, ya, padahal dia sudah mati oleh orang yang masih hidup, ya, terhadap ibadah mereka, doa mereka, kafirin, mereka mengingkari. Ya. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, yaqulullahu ta'ala, ya, wa idha khusiran nasu kanu lahum a'daan, wa idza jama'an nasu liyaumil qiyamah, ketika manusia berkumpul pada hari kiamat, fi mauqifil hisab, ya, tempat mereka akan dihisab, kanat hadhil alihah allati yad'unaha fi dunya lahum a'da, tuhan-tuhan mereka, ini wali-wali mereka, orang-orang yang dahulu diminta, ya, orang-orang yang hidup meminta kepada orang tersebut, justru malah menjadi musuh. Ya. Kenapa jadi musuh? Nah, padahal kan mungkin ketika di dunia dia berdoa, karena cintanya. Ternyata yang diminta doanya malah memusuhi dia di akhirat. Li'annahum yatabarauna minhum, karena nanti sesembahan-sesembahan tersebut akan berlepas diri. Akan berlepas diri pada mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yaqulu ta'ala zakarhu wa kanat alihatahum allati ya'budunaha fid dunya bi'ibadatihim jahilin. Nanti ya, sesembahan-sesembahan tersebut akan mengingkari ya, terhadap peribadatan-peribadatan mereka, doa-doa mereka. Li'annahum yaqulu yawmal qiyamah, mereka akan berkata pada hari kiamat, ma'amaronahum, kami tidak memerintahkan mereka, kami tidak memerintahkan mereka untuk berdoa pada kami, enggak. Karena mereka diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa orang ini kok berdoa pada kamu? Apakah kamu merintahkan? Mereka akan mengingkari. Ma'amaronahum, kami tidak memerintahkan mereka. Wala sya'arna, kami tidak merasa. Tabarokna minhum ya Rabbana, kami berlepas diri wahai Rabb kami terhadap perbuatan mereka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, pada hari mereka dikumpulkan ya, dengan apa-apa yang mereka sembah dahulu selain Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabila. Allah Subhanahu wa taala berkata ketika dikumpulkan, a antum adlaltum ibadi, apakah kalian, ini yang disembah ya, Allah berbicara kepada yang disembah, kepada orang-orang yang disembah, apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku ya, dengan memerintahkan agar beribadah kepada kalian, amhum dolu sabi, atau mereka yang sesat sendiri. Ini akan diminta pertanggungjawaban setiap orang, maka sesembahan tersebut akan berlepas diri. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Mereka berkata, subhanaka, maksud engkau ya Allah, ma kana yanbaghi lana, tidak sepantasnya, tidak mungkin boleh bagi kami untuk menjadikan selain engkau ya, min awliya, penolong, tempat untuk diminta. Gak mungkin kami merintahkan orang untuk beribadah kepada kami, untuk berdoa kepada kami. Walakinna matatahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Tetapi mereka, engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka sampai mereka lupa tentang peringatan. Wa kana qauman bura, dan mereka adalah kaum yang binasa. Ya. Ini semuanya akan berlepas diri terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ya. Walaupun mungkin kita, nah saya kan nyembah kamu, minta kamu, berdoa kepada kamu karena saya cinta kepada kamu, karena saya menganggap kamu adalah wali Allah, karena saya menganggap kamu adalah orang yang soleh. Akan dibantah oleh para wali tersebut, orang-orang soleh tersebut. Apa saya nyuruh kamu? Enggak kan? Ya kamu saja yang sesat sendiri. Siapa suruh minta sama saya? Saya saja minta pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beristighosah atau orang yang meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan orang yang paling sesat. Ya. Orang yang paling sesat. Kemudian Allah Subhanahu, kemudian beliau rahimahullah taala membawakan ayat yang selanjutnya, wa qaulu taala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul mudtar idza da'ahu wa yaksifu su wa yaj'alakum khulafa'al ard. A ilahum Allah qalilam ma tazakkarun. maka siapakah ayyujibul mudhar, siapakah yang bisa menghilangkan berbagai kesulitan, kesusahan, jika dia berdoa meminta agar dihilangkan kesulitan tersebut. Wa yaksifus su, memohon dihilangkan berbagai kesusahan. Siapakah yang mampu menghilangkan kesulitan tersebut? Wa yaj'alukumul khulafa, wa yaj'alukum khulafal ard, dan yang telah menjadikan khalifah di bumi ini, siapa? Ya. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. A'ilahun ma'allah, apakah ada sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada ilah bersama Allah? Qalilam mata zakarun. Sedikit sekali mereka mengingat, mereka mengetahui. Nah, pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap orang-orang yang mereka berdoa ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang, apakah ada ya, yang bisa menghilangkan kesulitan ya, selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu berdoa mohon dihilangkan kesulitan, apakah ada? Tidak ada. Nah. Kemudian penulis rahimahullah taala membawakan satu hadis ya, berkaitan dengan bab ini. Qala musannif rahimahullah taala wa rawa at-Tabarani anahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin faqala ba'duhum qumu bina nastaghisu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yastaghafu bi wa innama yastaghafu billah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani namanya adalah Al-Hafidh Sulaiman bin Ahmad bin Ayub ya. Al-Khomi At-Tabarani. Ini nama beliau, namanya Al-Sulaiman bin Ahmad. Beliau termasuk murid dari Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahwasanya dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada orang munafik yang benar-benar mengganggu kaum mukminin. Tidak disebutkan siapa orang munafik ini yang mengganggu kaum mukminin ya. Tapi disebutkan dalam riwayat Abu Hatim ya, bahwasanya orang munafik tersebut adalah Abdullah bin Ubay. Ada orang munafik yang senantiasa mengganggu kaum muslimin, memfitnah, mengadu domba kaum muslimin. Ya. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq karena merasa terganggu dengan orang munafik tersebut. Faqumu bina nastaghisu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik. Bangkitlah. Ya. Marilah kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan munafik ini. Perhatikan, ini Rasulullah masih hidup. Para sahabat mengatakan, "Kumu bina, mari kita bangkit, kita menuju meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk menghilangkan atau menyelesaikan dari gangguan orang munafik ini." Bismillah ya. Tayyib ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.